bikin gue capek. Telepon punya HP, gak pernah diangkat jadi bete. Alasan bertele-tele. HP ku tuh ketinggalan di kamarnya mama, ketuker sama HP-nya papa, terus kebawa ke negeri Cina. Gitu loh ceritanya. Oh, emang ini nempel sana sini. Oprah janji-janji ngomong banyak bahasa basi. Kayak beo, pura-pura bego, bilang mau bobo, padahal lo ke disco. Dasar lo genit, handphone tulalit, mailbox tiap menit bikin gue panik. Udah lo pelit, gak nelpon balik, pengen gue cubit sampe kecabut lo punya kulit. Halo. Nomor yang anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Angkat dong, lo punya telepon. Angkat dong, gue mau ngomong. Angkat dong, lo punya telepon. Angkat dong, jangan bikin dongkong. Katanya siang malam kau kutunggu. Video call dariku tak pernah mengganggu. Tiap SMS kau bilang I miss you atau I love you. Ternyata kau gombal, pengen ditampol sambal.